Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhtathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah Amma ba'd Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah yang telah memudahkan bagi kita untuk kumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk mempelajari kitabullah, mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam rangka untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah." Wadakarohumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari majelis-majelis, pada suatu majelis dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan sakinah, yaitu ketenangan, dan akan dinaungi rahmat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutnya di sisinya, yaitu di sisi para makhluknya, yaitu para malaikat. Dan insya Allah di kesempatan ini saya akan tidak bicara dengan panjang, tapi cukup yang ringkas, yang semoga bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan yang lain. Maka sesungguhnya kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah." Tidakkah kalian memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan kepada kalian apa yang ada di langit dan di bumi. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan kepada kalian, yang ini adalah dari langit. Begitu pula apa yang ada di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan kepada kalian tanaman-tanaman dan yang lainnya. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah limpahkan kepada kalian kenikmatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Adapun yang nampak ialah apa yang bisa dilihat oleh mata kita, adapun yang tidak nampak ialah seperti kenikmatan yang Allah berikan dalam hati berupa keimanan dan yang lainnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begitu banyaknya nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Walaupun kalian berusaha untuk menghitungnya dengan kalian mencatat setiap kenikmatan, saya telah mendapatkan kenikmatan demikian, maka tidak akan sanggup karena sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sifatnya adalah suka berbuat zalim dan kufur terhadap kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dari sifat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk mengingat-ingat nikmatnya. Karena dengan mengingat nikmat tersebut adalah keberuntungan bagi hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Maka ingat-ingatlah kenikmatan-kenikmatan Allah, niscaya kalian akan beruntung. Dan kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba adalah kenikmatan al-Islam wal iman. Yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian termasuk orang-orang muslim. Bukan Allah jadikan kalian orang yang beragama Yahudi ataupun Nasrani ataupun musyrikin. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Yang di mana ini adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali adalah agama Islam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innaddina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah, maksudnya diterima oleh Allah adalah agama Islam. Maka merugi orang-orang yang beragama selain agama Islam, orang yang beragama Yahudi ataupun Nasoro, ataupun orang-orang yang berbuat syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, atau bahkan orang yang berkeyakinan tidak ada Tuhan seperti kaum komunis yaitu Asyuyu'iyun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan tatkala mereka di hari kiamat nanti mereka berangan-angan, kalau seandainya mereka memiliki kekayaan seluas atau sebesar bumi ini atau bahkan dua kali lipatnya untuk menebus azab tersebut, maka mereka tidak akan mampu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim." Sungguhnya orang-orang kafir, kalau seandainya mereka memiliki apa yang ada di muka bumi ini, ma fil ardi jami'an, ini kekayaan yang sangat besar, kekayaan sebesar bumi, wa mithlahu ma'ah, dan semisalnya, berarti dua kali lipat, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, untuk menebus dari adab Allah Subhanahu wa taala, matukubila minhum, tidak akan diterima. Walahum adzabun alim. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya agama Islam itu tidak bisa ditebus dengan kekayaan. Karena kenikmatan Islam itu sangat besar. Dan disebutkan di dalam ayat dan ahadith yang sangat banyak tentang keutamaan agama Islam. Di antaranya adalah, itu adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula agama Islam adalah nasikh wa rafi' lil adyan, menghapus atau memansuhkan agama-agama yang sebelumnya, baik itu agama Yahudi ataupun Nasrani. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudi wala nasrani thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun yang mendengar tentang aku, itu tentang dakwah agama Islam, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepadaku kecuali dia menjadi penduduk neraka. Dan diantara keutamaannya dan keutamaan Islam ialah sangat banyak, tapi saya akan sebutkan beberapa keutamaan dinul Islam dan kekhususannya. Ialah orang yang memasukinya maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa yang telah lampau. Kalau ada seorang Yahudi ataupun Nasrani ataupun orang-orang musyrik meninggalkan agama mereka dan memasuki agama Islam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa mereka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Kullil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalau mereka mau selesai dari apa yang mereka lakukan, dari al-kufru billah, yaitu kufur terhadap Allah, "Yufar lahum ma qad salaf," niscaya akan diampuni apa yang telah lalu. Begitu pula tatkala Abdullah bin Amr ibnu As ingin membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ubsud yadak ubayyuka alal Islam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fabasata yadahu, kemudian membentangkan tangannya. Kemudian Amr menahan tangannya dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, urid ashtarit, aku ingin memberikan syarat." Maka Rasulullah menjawab, "Tashtaritu madza?" Syarat apakah itu? Maka Abdullah bin Amr mengatakan, "Astaritu ayyu faroli, aku mensyaratkan dengan aku membaiat kepadamu agar dosa-dosaku yang telah lampau diampuni." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama alim ta'annal Islam, annal Islam yahdimu ma kana qablah." Tidakkah engkau tahu bahwasanya al-Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? "Ama alim ta'annal hijrah tahdimu ma kana qablaha." Tidakkah engkau tahu bahwasanya hijrah itu meninggalkan negara kafir ke negara Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? "Ama alim ta'annal hajj yahdimu ma kana qablah." Tidakkah Tidakkah engkau tahu bahwasanya haji itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As membaiat Nabi SAW. Begitu pula di dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan kebaikan. Jika orang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan lipatkan 10 kali lipat. Tapi kalau melakukan kejelekan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tulis satu kejelekan. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis kebaikan dan kejelekan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilah. Jika seorang hamba dia menginginkan untuk melakukan kebaikan, kemudian dia belum sempat untuk melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tulis baginya satu kebaikan. Padahal dia baru meniatkan untuk melakukan, bertekad untuk melakukan, tapi masih ada halangan, belum sempat untuk melakukannya, maka Allah tulis satu kebaikan. Wa in hamma biha fa amilaha. Dan apabila dia menginginkan untuk melakukannya, kemudian dia bisa melaksanakannya, katabahu Allahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsira. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tulis baginya 10 kebaikan dan Allah akan lipatkan sesuai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki sampai berlipat kali lipat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipatkan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Adapun sebaliknya, faman hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Apabila seorang hamba berkeinginan untuk melakukan kejelekan, kemudian dia tidak melaksanakannya, baru terbetik dalam hatinya, kemudian dia tidak melakukannya karena dia ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia tinggalkan, tidak jadi dia lakukan, maka Allah akan tulis satu kebaikan. Wa in hamma biha fa amilaha katabahu Allah sayyi'atan wahidah. Dan apabila dia ingin untuk melakukannya, kemudian dia melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tulis satu kejelekan. Ini adalah termasuk rahmatul Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipatkan kebaikan dengan 10 kali lipat. Akan tetapi kalau kejelekan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tulis satu kejelekan. Dan banyak dari keutamaan-keutamaan agama Islam. Kemudian di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan ini termasuk kenikmatan yang besar, ialah kenikmatan at-tafaqquh fi dinillah, yaitu tafaqquh, memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami, mempelajari agama Islam, memahami syariat-syariat Islam dan ahkam-ahkamnya dan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki bagi dia, termasuk orang-orang yang tafaqquh fiddin, maka ini adalah alamah dan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki bagi dia kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pahamkan bagi dia agama ini, yaitu agama Islam. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, Ayyun nasi afdol? Maka Nabi SAW menjawab, atqahum. Maka para sahabat menjawab, laisa an hadza nas'aluk. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah Yusuf, karena dia adalah ibnu Nabiillah, ibnu Nabiillah, ibnu Nabiillah. Bapaknya Nabi Yusuf adalah Yakub, dia adalah seorang nabi, kemudian bapaknya adalah Nabi Ishak, dia seorang nabi juga, kemudian bapaknya lagi adalah Nabi Ibrahim, dia seorang nabi juga. Kemudian para sahabat menjawab, bukan yang saya tanyakan, yang kita tanyakan bukan ini wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, fa'an ma'adinil arab tas'aluni, qalu na'am, faqala Rasulullah SAW, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idha fakuhu. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di masa Islam apabila dia fakuhu, apabila dia paham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kenikmatan sangat besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala fakihkan, pahamkan kepada dia agama Islam. Karena dengan paham agama Islam itulah seorang akan istiqomah dan kokoh dalam menjalankan agama Islam ini. Karena musuh-musuh Islam, mereka tidak akan bisa menghancurkan kaum muslimin selama mereka masih tamassuk berpegang teguh dengan agama Islam ini. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengembalikan seluruh perkara kepada Al-Quran, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan apabila kalian sabar dan bertakwa, maka tidak akan memadorotkan makar mereka sedikit pun. Dan tentunya seorang tidak akan bisa mencapai ketakwaan yang tinggi dan kesabaran yang tinggi kecuali dengan tafaqquh fi dinillah azza wajalla. Dan saya akan sebutkan beberapa nasihat sedikit yang sangat penting bagi kita. Di antaranya ialah takwa Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa Allah Subhanahu wa taala wasiyatul awwalin wal akhirin. Wasiat para nabi dari zaman dulu sampai sekarang. Dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir dan terus sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan bagi ahlul kitab yang sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian juga wasiat yang terakhir yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah takwa. Sebagaimana dalam hadis Irbad ibnu Sariyah. Qala wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat fiha al-qulub wa darafat minhal uyun fa qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun muwadda'in fa ausina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, yaitu para sahabat, dengan nasihat yang bisa menggetarkan hati dan bisa meneteskan air mata. Maka kita katakan, yaitu para sahabat, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Maka wasiatkanlah kepada kami. Maksudnya meminta wasiat yang dimana mereka akan menjaga wasiat tersebut setelah kematian beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, usikum bitaqwallah. Yang pertama kali ialah Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dan taat, mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Usikum bisam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin adalah budak dari Habasyah. Fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya barang siapa yang dia hidup setelahku, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Maka bagaimana caranya tatkala mendapatkan perselisihan yang sangat banyak ini? Bagaimana cara kita menghadapinya? Fa'alaikum bisunnati. Maka Nabi SAW memberikan solusi, yaitu hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Maksudnya hendaklah kalian amalkan itu sunnah-sunnahku. Ajaran-ajaran yang telah aku ajarkan kepada kalian itu amalkan. Fa'alaikum bisunnati. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnahnya para khulafa'ar rasyidin. Yaitu sunnah khulafa'ar rasyidin itu adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian gigitlah dengan gigi geraham. Kenapa Nabi SAW memerintahkan untuk menggigit dengan gigi geraham, bukan gigi seri? Karena kalau gigi geraham dia lebih kuat untuk menggigit. Addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya perkara yang baru di dalam agama ini, itu perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, itulah bid'ah. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi, dari awal Rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib, dan yang seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Fattakullaha wa ati'un. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dakwah para anbiya dan rasul. Kemudian yang setelahnya ialah nasihat yang setelahnya ialah as-sabr, yaitu sabar tatkala dalam keadaan genting ataupun syiddah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala berada di atas kenikmatan. Dan inilah perkara yang sangat besar. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, termasuk orang-orang yang sabar dan orang yang bersyukur, itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair. Amat mengherankan perkara orang-orang mukmin. Sesungguhnya setiap saat dia dalam keadaan baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidak ada pada seorang pun kecuali pada orang mukmin. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Apabila dia dalam keadaan sarra, yaitu lapang, dalam keadaan nikmat, maka dia bersyukur, maka itulah kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa oleh kemadharatan, ditimpa oleh musibah, dia sabar, maka itulah kebaikan bagi dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis, "Waman yasta'fif yu'iffahu Allah, waman yastaghni yughnihi Allah, waman yatasabbar yusabbiruhu Allah, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Barang siapa yang dia berusaha untuk menjaga iffah, menjaga harga dirinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Dan barang siapa yang dia merasa cukup dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kecukupan baginya. Dan barang siapa yang dia berusaha untuk menyabarkan dirinya, berusaha untuk sabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kesabaran bagi dia. Dan tidaklah seorang pun diberikan pemberian yang lebih bagus daripada as-sabr. Wa ma uti ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Kemudian nasihat yang berikutnya adalah istiqomah dan tamasuk dengan agama Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, fastamsik billadhi uhya ilaik innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladhikrul laka waliqaumik wa sawfatus alun. Maka istamsik, peganglah dengan kuat billadhi uhya ilaik, dengan apa yang telah aku wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, yaitu tamasuk dengan Al-Quran, karena yang diwahyukan oleh Nabi SAW adalah Al-Quran. Innaka ala siratim mustaqim, karena sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah zikir bagi kamu dan kaummu. Wa saufatus alun, dan di hari kiamat nanti kalian akan ditanya tentang tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada mereka, itu turunkan Al-Quran. Mungkin cukup sekian dan semoga bermanfaat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyafirolin muslimin wa ay yahfadahum fi kulli zamanin wa makan. Allahumma thabbithum ala kitabika wa ala sunnati rasulik sallallahu alaihi wasallam, wa ay yaj'al akhira kalimatin naquluha wa nahnu khurujan min hadhihi dunya kalimah la ilaha illallah subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.